kehidupan di dunia ini. Suka duka datang silih berganti. Namun bila kau bersama dengan dia, tangannya selalu menopang dan kau rasakan terbang, terbang tinggi di angkasa bagai raja wali. Bila kau temukan problema, bawalah pada sang pencipta. Oh, segala perkara dalam dunia dapat ku tanggung dalam dia. Dalam dunia dapat ku tanggung dalam dia.